kita berdua untuk menjalani dan menghadapi. Mereka tak perlu mengerti apa yang terjadi di tengah cinta kita. Kehilapan yang terjadi yang telah kita lakukan dan kita bersatu lagi. Kasih, kasih tegakkan hatimu dan jujurlah padaku. Harap cinta kita kan abadi selamanya. Oh jujurlah, katakan padaku dan di hatimu menggenggamlah erat jari tanganku. Memelangkah pasti bersama berdua selamanya. Kita lakukan dan kita bersatu lagi. Kasih, kasih tegakkan hatimu dan jujurlah padaku. Agar cinta kita kan abadi selamanya. Oh jujurlah, kasih tegakkan hatimu